Suatu masa kita jumpa dengan pasangan berbeda. Jangan ada lagi air mata. Cerita tentang kisahku dulu yang telah ku jalani, semua waktuku bersamanya. Awalnya bahagia dan sesuai selalu bahagia. jumpa.